السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وبعد. جزاك الله خير إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita yang boleh jadi ini pengajian yang terakhir di bulan Ramadan. Pada setelah sholat subuh tentunya kita menantikan sidang isbat dari pemerintah insyaallah sebentar malam, besok sebentar malam ya Pak ya, insyaallah sebentar malam, apakah menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari berarti besok masih puasa, atau ternyata ada yang melihat hilal dengan itu besok sudah lebaran. Jadi sekali lagi boleh jadi ini merupakan pertemuan yang terakhir kita, dan sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembahasan seputar masalah zakat. Alhamdulillah dalam pertemuan kemarin kita telah dapatkan tentang ketentuan yang mudah-mudahan itu mendekati kebenaran dalam pembahasan nisab emas dan perak. Juga telah kita dapatkan yaitu 70 gram untuk emas dan 460 untuk perak. 460 untuk perak ya, itu yang bisa kita dapatkan dari keterangan. Sesungguhnya bilangan yang lain dari penjelasan para ulama di atas jumlah tersebut, tetapi menjaga hak fakir miskin kita mengambil yang paling rendah. Kemudian juga telah kita dapatkan keterangan yang menunjukkan bahwa hitungan 70 dan 460 ini lebih dekat kepada apa yang merupakan tatbik atau penerapan dari titik-titik kesepakatan para ulama. Titik-titik kesepakatan para ulama. Ya, kemudian berkaitan dengan nisab emas dan perak, kita pun akan mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan zakat harta kekayaan, baik itu berupa zakat uang tunai, zakat perdagangan, zakat apa kemarin Pak? Tabungan haji ya, kemudian zakat piutang ya, dan kita tambahkan di sini juga zakat harta warisan. Harta warisan tentunya dengan ketentuan bahwa semua harta tersebut memenuhi dua syarat zakat, yaitu pertama adalah nisab sesuai dengan ukuran atau melebihi, sama atau melebihi ukuran minimal harta yang wajib zakat disebut nisab, dan yang kedua, syarat yang kedua adalah al-haul, hululul haul, berjalannya setahun dari tersimpannya harta yang sejumlah dengan nisab atau lebih, sejumlah dengan nisab atau lebih disebut haul ya, itu Pak. Nah, harta yang seperti ini memenuhi kewajiban zakat, tetapi pertanyaannya adalah kemana kita mengkiaskan, menganalogikan harta-harta tersebut dalam penetapan nisabnya, apakah kepada emas atau perak. Ada khilaf di antara para ulama. Alhamdulillah kemarin telah kita dapatkan keterangan yang menunjukkan bahwa yang lebih dekat dari pendapat para ulama kepada nisab perak. Kepada nisab perak. Kalau nisab perak berarti dia lebih rendah dari nisab emas. Kita yaitu jumlahnya adalah 460 gram dikali harga perak pada saat akan dikeluarkannya zakat. Dan itu berarti perhitungan kita kemarin kurang lebih dengan kurs perak 12.850 adalah 5.911.000 rupiah. Dengan ketentuan atau berarti kesimpulannya, setiap harta yang memenuhi ketentuan nisab atau lebih berjumlah 5.911.000 rupiah atau lebih dari harta-harta yang disebutkan berupa uang tunai, berupa harta perdagangan dengan menghitung barang yang ada di toko dikalikan dengan harga pasar, bukan harga modal, harga jual di pasar pada saat tersebut. Kemudian demikian pula piutang, demikian pula warisan, ya. Maka jika memenuhi ketentuan itu, maka wajib baginya zakat. Adapun perkara haul yaitu berjalannya setahun, telah kita sebutkan bahwa dia adalah batas wajibnya zakat. Jika dikeluarkan melebihi setahun, berarti kita berdosa. Dan boleh membayarnya meskipun belum sampai setahun. Belum sampai setahun boleh, berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas, bahwa Abbas bapaknya menyerahkan zakat dari hartanya 2 tahun ke depan. Ya. Baik, itu pembahasan yang berkaitan dengan nisab harta kekayaan, ya, yang wajib zakat. Pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang nisab yang berkaitan dengan ukuran sha'. Telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin sebelum menutup pembahasan bahwa pengetahuan tentang sha' ini sangat penting. Kenapa? Karena syariat menetapkan beberapa permasalahan dengan ukuran ini, ukuran sha', seperti zakat fitr, ya, bahwa dikeluarkan 1 sha'. Kemudian juga kafarah maupun fidyah yang dia berupa 1/2 sha' atau 1 mud. Artinya minimal 1 mud, maksimal 1/2 sha' atau 2 mud. Antara 1 sampai 2 mud. Dan 1 mud itu 1/4 dari sha'. 2 mud 1/2 dari sha'. Berarti berkaitan dengan masalah sha', perkara yang berkaitan tentang kafarah dan fidyah, ya. Ya, kalau fidyah, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian berikutnya juga berkaitan pula dengan zakat tanaman pertanian, itu pertanian yang wajib zakat, karena tidak semua tanaman pertanian diwajibkan padanya zakat, hanyalah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa yang ada dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian pula ditambah dengan apa yang ada pada hadis Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari ketika mereka diutus oleh Nabi ke Yaman, dan disebutkan tentang perkara-perkara yang diambil darinya zakat dari tanaman pertanian, ya. Dan juga menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, berlaku pula untuk semua tanaman pertanian yang dia sifatnya yuktad, dijadikan sebagai makanan pokok dikonsumsi, dan kedua yuddahar, dia bisa disimpan awet, tahanlah lama. Karena itu tidak ada zakat untuk tanaman-tanaman yang tidak bersifat tahan lama, seperti buah-buahan, ya, mangga, ya, durian, semahal apapun duriannya, mau otong kek, mau montong kek atau apa kek, ya, maka tidak ada kewajiban zakat pertanian di dalamnya. Yang ada adalah apa yang berkaitan dengan harganya ketika dijual dan memenuhi nisab dan haul. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Maka kita tahu bahwa zakat tanaman pertanian jumlahnya adalah khamsatu awsukin, kata dalam hadis Abdullah bin Umar, bersabda, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah, tidak ada yang kurang dari 5 wisq kewajiban zakat. Dan 1 wisq itu adalah 60 sha'. Berarti berapa ketentuan ukuran atau nisab tanaman pertanian? 5 × 6 300 sha'. Jika sampai ukuran 300 sha' hasilnya, maka wajib zakat. Jadi penting sekali masalah tentang sho ini ya. Sementara kita mengetahui adanya khilaf di antara para ulama tentang ukuran sho itu sendiri ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ukuran sho ya. Kalau kita ringkaskan banyak perbedaan, tetapi kita sebutkan yang pokok di antaranya. Ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah ukuran sok, ya, serta, ya, permasalahan yang berkaitan dengannya, ya. Permasalahan yang berkaitan dengannya adalah tadi kita sebutkan zakat, fitr, zakat fitri, kemudian berkaitan dengan fidyah, di mana fidyah bagi orang yang tidak berpuasa misalnya, ya kan? Ya, berapa? Satu mud sampai dua mud. Ya, atau seperempat sampai setengah sok. Kemudian juga kafarah yang sama. Kemudian juga zakat tanaman pertanian yang dia adalah 300 sok ya. Dan telah kita sebutkan bahwa zakat adalah kewajiban yang wajib untuk kita tunaikan, dan ketetapan tentang ukurannya adalah sama halnya dengan ketetapan tentang jumlah rakaat salat mansus alaihi. Datang keterangan yang tegas tentangnya, ya kan? Sehingga kurang atau lebih bermasalah. Kurang atau lebih bermasalah. Dan kita masih ingat pembahasan kemarin bahwa tentu saja jika kurang, sepakat para ulama berarti tidak memenuhi ketentuan syariat. Kalau lebih ada dua pendapat, ada khilaf, ya kan? Ada yang mengatakan sama hanya duhur jadi 5 rakaat. Enggak boleh, harus persis, ya. Pendapat yang lain mengatakan boleh ihtiyatan dalam rangka hati-hati, dan apa yang lebihnya diniatkan baginya sedekah, dan itu yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau begitu, mana yang lebih sesuai dengan hadis Nabi muttafaqun alaihi dari Nu'man bin Bashir, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita tidak agar tidak terkena celaan? Membayar lebih atau mengambil ukuran tertinggi gitu, ya, untuk kita bayarkan, ya. Tetapi untuk batasan wajib kita mengambil ukuran terkecil. Artinya kita menyangka diri kita wajib zakat meskipun sebenarnya tidak, untuk hati-hati. Daripada kita menyangka kita tidak wajib zakat, padahal sebenarnya wajib zakat. Mana yang lebih berbahaya? Pertama atau yang kedua? Kita menyangka diri kita wajib zakat, padahal tidak, belum memenuhi kriteria. Atau menyangka diri kita tidak wajib zakat, padahal wajib zakat. Mana yang lebih berbahaya? Yang kedua tentu saja. Yang pertama lebih selamat. Jadi itu kaidah dalam perkara ini, yang dengannya kita mengetahui apa yang mesti kita pilih dari pendapat para ulama. Nah, ukuran sok ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian seperti Syekh Abdullah Al-Ghufaili, ya, harusnya kita mulai dari ulama mutaqaddimin. atau apa yang didirikan dari madzhabul ulama, ya, jumhur ulama berpendapat, jumhur artinya Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, jumhur berpendapat bahwa yang namanya so adalah 2,040 kilogram atau 2040 gram. Ini jumhur ini, Pak. Ya. Dan dia merupakan pendapat yang dipilih pula oleh Syekh Muhammad Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Kemudian Abu Hanifah ya berpendapat bahwa dia adalah 3,25 kilogram. Berapa liter, Pak, kalau 3,25 kilogram? Kali 1,2. Ya. 36 tambah 4. Ya. 4 liter kurang lebih, ya. 4 liter kurang lebih, ya. Ini pendapat Abu Hanifah. Kemudian pendapat Syekh Abdullah Al-Ghufairi tadi. Yang ini pun saya masih bingung menganalisanya. Beliau sebutkan rumusan, saya coba kali-kali kok enggak masuk gitu. Tapi ya wallah alam, nanti kita lihat. 2,35 kilogram. Saya ulangi, 2 kilo 35 gram. 2035 gram. 2,035 kilogram. Kemudian Syekh Abdullah Tayyar yang kemarin kita rajihkan pendapatnya tentang ukuran di dinar. Murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan 2/4 atau 2,25 kilogram. Nah, ini ukuran sok yang ada ya dari kalangan para ulama ya. Ada lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan pendapat para ulama tentang ukurannya. Yang jelas banyak sekali perbedaan pendapat, ya kan? Dan kita sebagai orang yang ingin mengetahui ukuran syar'inya, tentunya akan mengalami kebingungan. Mari kita coba. Untuk zakat tanaman pertanian, 300 sok. Kalau begitu, menurut pendapat jumhur ulama, berapa nisab zakat tanaman pertanian? Berapa, Pak? 300 kali 2,04. Berapa? Hah? 612 ya? Astagfirullah. 612 kilogram. Nomor 1. Ini sama. Ini 325. Hah? Ya. Abu Abdullah Ghufairi 610 225 675 kilogram. Wah, perbedaan yang besar terjadi ya. 612 kg menurut pendapat jumhur ulama. Itu adalah nisab atau ukuran zakat pertanian yang dikeluarkan darinya 1/10 jika ya tanpa pengairan, tanpa biaya, 1/20 jika dengan biaya. 975 kg menurut pendapat Abu Hanifah, 610 menurut pendapat Syekh Abdullah Al-Ghufairi, 675 menurut pendapat Syekh Abdullah Tayyar. Ya, saya tambahkan Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi ya mengatakan 2,6 kg satu sok, 2,6 kg. Jadi kalau begitu yang kelima Hay'ah Kibarul Ulama berapa? Berapa? Kok 6? 7? Ya, 78 kg, ya kan begitu Pak? 780 kg. Wah, perbedaan yang luar biasa nih. Kenapa bisa terjadi? Ya, bahwa sebabnya adalah karena ini semua kilogram merupakan ukuran berat. Ya, ukuran berat, dan dia merupakan hasil konversi. Ya, sedangkan yang ada nasnya adalah sok. Nah, kalau gitu kita perlu mengetahui apa yang disepakati dari pendapat para ulama tentang ukuran sok untuk kita menetapkan mana dari pendapat ulama yang paling dekat kepada ukuran yang syar'i, dengan mengingat bahwa bagaimanapun ini sifatnya selalu takribi atau sifatnya adalah pendekatan selalu. Kenapa? Karena zakat pertanian kan tentunya akan berbeda yang dia dari ukuran sok yang dia adalah volume ketika kemudian dirubah menjadi gram yang dia ukuran berat. Kenapa? Karena ukuran buah yang berbeda, ya kan? Bulirnya, ukuran buah yang berbeda pasti akan terjadi perubahan yang besar. Karena itu kita sebutkan kemarin bahwa sebahagian ulama ya dari Imam Muhsin saat ya, Asy-Syithri hafizahullah taala, salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama mengatakan semua ukuran ini tidak benar. Yang kilogram enggak benar nih. Harus ukuran volume. Harus ukuran volume katanya. Enggak benar kalau ukurannya seperti ini. Ya. Ya, tapi kita ingatkan bahwa para ulama yang benar dari pendapat para ulama bahwa dia dikonversikan dengan kilogram. Kenapa? Karena ketahanannya atau bahwa dia lebih terukur daripada volume ya. Tetapi itu tadi bahwa dia memang adalah bentuk pendekatan. Harus kita melihat hati-hatinya nanti, ya. Nah, kalau begitu perhatikan. Kalau kita lihat literatur fikih yang ditulis oleh para ulama dalam berbagai madhab dan penjelasan dari kutubul hadis, syurahul hadis, pensyarah dari kitab-kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis tentang sok, ya, kita akan dapatkan keterangan di mana terjadi titik temu di antara mereka atau kebanyakan dari mereka dalam beberapa poin. Ya, di antaranya perkara pertama, kita mengetahui bahwa timbangan di zaman Rasulullah juga banyak. Ada timbangan ya orang Mesir ya. Iya. Ada timbangan orang Mesir. Kita ingat kisah dalam Nabi Yusuf. Iya kan? Ketika ya paceklik ya dan dia setelah menjadi pemegang perbendaharaan, datanglah saudara-saudaranya ya untuk berdagang ya atau menukar dan kemudian dikembalikan kepada mereka sebagai bayarannya berupa bahan makanan. Iya kan? Masih ingat ya? Ya. Maka di sana mereka punya timbangan sendiri. Demikian pula di Baghdad, ya, mereka punya timbangan sendiri-sendiri. Jelas ya? ya. Dan masing-masing dinamakan sok, masing-masing dinamakan ritel dan seterusnya, ya. Berarti kalau begitu timbangan banyak. Ini perkara pertama. Timbangan sebenarnya di zaman Rasulullah itu banyak, ya. Itu perkara pertama, ya. Tetapi kemudian ada konsensus, ya, ijma yang didasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anhuma, ya, di mana beliau mengatakan al-mikyal, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mikyalu mikyalu ahli al-Madinah wal mizanu mizanu ahli Makkah. Rasulullah bersabda, ini sabda Nabi, ya, marfu. Rasulullah bersabda, al-mikyalu mikyalu ahli al-Madinah wal mizanu mizanu ahli Makkah, ya. Baik. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa mikyal, mikyal itu apa? Satuan ukuran dalam bentuk volume. Mikyal kata Nabi adalah mikyalnya penduduk Madinah. Sedangkan mizan, satuan ukuran dalam bentuk apa? Massa. Berat, ya? Adalah timbangan penduduk Makkah. Baik, hadis ini hadis yang penting. Hadis yang sahih menunjukkan kepada kita bahwa patokan dan dasar ukuran adalah ini. Ya. Namun kita mengetahui bahwa di sana ada ukuran yang lain yang telah disebutkan di poin pertama tadi, timbangan banyak. Ya. Dan kita tahu bahwa ukuran timbangan ini sama halnya dengan apa yang terjadi dalam perkara muamalah. Kaidah syariat menetapkan bahwa tidak ada batasan, ya, dalam perkara-perkara yang seperti ini. Dalam perkara jual beli dan sebagainya, kan? Islam tidak membatasi. Islam, ya, menjadikan apa yang berlaku di antara manusia sebagai perkara yang urf, ya kan? Dibiarkan. Ya. Karena itu, ya, pokok yang penting dalam masalah jual beli adalah bahwa, ya, al-aslu fihi al-ibahah. Hukum asal dalam jual beli adalah boleh. Muamalah boleh. Bentuk muamalah apapun maksudnya boleh. Bukan seperti perkara ibadah. Dia kembali kepada apa yang berlaku dari kebiasaan. Jelas, ya? Ya. Demikian pula hanya dengan timbangan. Ya. Timbangan orang Mesir beda dengan timbangan orang Iran, tidak ada masalah. Ya. Lalu kalau begitu, apa maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maksudnya akan diterangkan nanti oleh para ulama bahwa patokan dalam ukuran-ukuran syar'i, patokan dalam ukuran-ukuran syar'i yang disebutkan dalam syariat adalah kembalinya kepada ukuran volume Ahlul Madinah, massa kepada Ahlul Makkah. Kenapa? Karena merekalah orang-orang Hijaz yang kita ketahui bahwa turun ketentuan-ketentuan syariat dan mereka mengetahui tentang perkara syariat itu, ya, ketika dia berada di Makkah dan Madinah. Jelas, ya? Jadi bahwa perkara-perkara syariat itu di antara Makkah dan Madinah. Mungkin ada di perbatasan ketika Hunain dan sebagainya. Tapi yang terlibat di dalamnya adalah mereka dari orang-orang Makkah dan Madinah. Maka dikembalikan kepada mereka. Ya? Menjadilah mereka urf atau perkara yang muta'aruf, konsensus yang dia konsensus syar'i sesuai dengan syariat. Itu perkara yang perlu kita ketahui. Lalu kok dibedakan sih? Kenapa enggak semuanya mikyal dan mizan penduduk Madinah saja? Atau mikyal dan mizan penduduk Makkah saja? Karena perbedaan hirfah. Hirfah artinya profesi. Iya kan? Ya. Penduduk Madinah apa, Pak? Profesinya? Petani. Ya. Petani kalau jual barang pakai apa? Volume. Kebanyakannya adalah bahan pangan. Iya kan? Maka mereka menggunakan volume. Penduduk Makkah. Apa profesinya, Pak? Dagang. Sampai ke Habsyah, sampai ke Syam. Rihlatash syita'i was-shaif. Kan begitu, ya? Maka mereka menggunakan apa? berat. Maka di sini Allah Rasulullah SAW yura'i al-ikhtisas. Nabi SAW menjaga kespesialisasian, ya, pengkhususan. Ketika mereka kebanyakan berkutat seputar masalah tanaman pangan dan menimbangnya, maka timbangan mereka menjadi standar. Ketika penduduk Mekah berkutat dengan perdagangan, kebanyakan dengan masa, maka dijadikanlah pokok dan patokan timbangan mereka. Subhanallah. Ya, jelas ya? Ini perkara yang kedua. Konsensus sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar bahwa mikyal Madinah, mizan ahlu Makkah. Ya, ya. Selanjutnya, ya, berkata Imam Al-Khattabi. Sekarang tafsir dari poin yang kedua. Tafsir dari poin yang kedua. Ya, berkata Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan juz ketiga halaman 55. Innama jaa fil hadithi fi naw'i ma yata'allaqu bihi ahkamus syar'iyyah fi huquqillahi min wujubil kaffarat wa shadaqatil fitr wa yakunu taqdirun nafaqat wa ma fi ma'naha bi mi'yarihi duna ma yata'amalu bihi an-nas fi baya'atihim wa umuri ma'ashihim. Perhatikan kalimat ringkas tapi penting sekali. Berkata Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, innama ja'a fil hadis, sesungguhnya datang dalam hadis, fi naw'in, dalam perkara yang berkaitan, ma yata'allaku bi ahkamus syari'ah, dalam perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum syara', fi hukukillah, yang berkaitan dengan hak Allah, min wujubil kaffarat, dari kewajiban kaffarah. Kembalinya ke sana nanti. Ya kan? Tadi kita disebutkan bahwa masalah sok berkaitan dengan zakat fitr, fidyah, kafarah, zakat tanaman, pertanian. Disebutkan dengan lafalnya oleh Imam Al-Khattabi kafarah. Yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqatil fitr. Zakat fitr. Wa yakunu takdirun nafaqat. Wa ma fi ma'nahu bimi'yari. Dan demikian pula ditetapkan ukuran nafkah dan apa yang semakna dengannya, bimi'yarihi, dengan ukuran-ukuran yang disebutkan tadi. Jika volume, maka dia penduduk Madinah. Jika massa, berat, maka dia penduduk Makkah. Jelas ya? Perhatikan kalimat beliau selanjutnya. Duna ma yata'amalu bihin nasu fi baya'atim wa umuri ma'ashihim. Bukan apa yang dijadikan sebagai bentuk muamalah, interaksi diantara manusia dalam perdagangan mereka dan dalam perkara-perkara kehidupan mereka. Artinya, meskipun ada keterangan ini, bukan berarti bahwa tidak boleh lagi memakai ukuran yang lain. Artinya, misalnya ritualnya Mesir, ya, atau soknya orang Mesir harus dibuang, dibakar semua. Tidak pernah Nabi memerintahkan untuk penyatuan ukuran. Dibiarkan. Karena itu perkara muamalah. Hukum asal boleh. Tetapi kalau ingin menyebutkan satu standar, standar itu adalah ini. Yang tentu saja di era kita sekarang ini, standarnya adalah apa? Ya, berbeda sekarang. Standarnya adalah liter jika volume, dan gram jika dia berat. Bid'ah ini. Bid'ah, Pak. Enggak dikenal zaman Nabi liter. Gram enggak dikenal zaman Nabi. Ini bahkan tersyabu dengan orang kafir. Mereka yang buat liter sama gram. Betul itu, Pak? Betul? Tidak. Kenapa? Syariat tidak mengatur yang seperti itu. Dia perkara muamalah. Paham ya? Ya. Jadi kalau ada yang datang mengatakan, oh kenapa kok zakat sekarang dihitung timbangan? Oh enggak, saya mau pakai tangan saja. Sesuai sunnah. Betul dia? Betul? Salah, Pak. Kita tanya, tanganmu juga sesuai sunnah apa tidak? Tanganmu memang antik atau bagaimana? Kan begitu, Pak. Ya, kalaupun disebut oleh penambah dia tangan, mutawassit, so itu seperti itu, mud itu seperti itu. Tapi kan pada zaman itu, ya kan? Maka ketika para ulama menyebutkan tangan orang dewasa itu taklif pendekatan. Ya, bukan berarti setiap ada jual beli bawa dulu kepada Nabi. Nabi tolong diutur. Nabi akhirnya enggak jadi menyampaikan dakwah, sibuk nimbang saja. Kan setiap orang datang nimbang terus kan gitu ya. Tidak demikian maksudnya. Jadi sekali lagi itu bukan perkara bid'ah. Dia adalah bentuk dari konversi membandingkan, ya. Dan tidak terlarang secara syariat. Kenapa? Karena kembali kepada konsensus. Sekarang ini menjadi perkara yang mundhabit, perkara yang lebih jelas. Ya, sekarang ini disepakati oleh manusia seluruh dunia ini bahwa liter dan gram. Ya. Maka kalau begitu dikonversi gitu. Tetapi untuk mencari konversi liter dan gram, kita harus kembali kepada ukuran ini. Jelas ya? Tafsirnya sudah dapat, Pak? Dari perkataan imam siapa? Abu Sulaiman Al-Khattabi. Baik. Poin yang keempat. Ya? Kalau begitu mulai masuk lebih mendalam lagi. Yaitu, kalau begitu berapa sih ukurannya? Ada enggak penjelasan tentang timbangan-timbangan ukuran mikyal ini yang bisa membuka wawasan kita tentang ukuran penduduk Madinah? Maka dinukilkan perkataan Imam Abu Ubaid Qasim ibn Salam dalam kitabnya Al-Amwal, kitab yang khusus berkaitan dengan harta-harta dan apa yang ada padanya dari kewajiban-kewajiban, baik zakat, kafarah dan lain sebagainya. Halaman 517 beliau mengatakan, wa amma ahlul Hijaz fala ikhtilafa bainahum fima a'lamuhu. Adapun penduduk Hijaz, Hijaz itu mana Pak? Makkah dan Madinah, ya. Maka tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Fima a'lamuhu. Menurut apa yang saya ketahui, anna sa'a khamsatu artalin wa thuluth ya'rifuhu 'alimuhum wa jahiluhum wa yuba'u fi aswaqihim wa yuhmalu ilmuhu qarnun ba'da qarnin, kata beliau. Adapun penduduk Hijaz, tidak ada perbedaan di antara mereka. Menurut apa yang saya ketahui, bahwa satu sa sama dengan khamsatu artalin wa thulus, lima rital plus sepertiga, alias lima sepertiga rital, alias berapa? 15,3 rital. Lihat, kita sekarang dapatkan satuan yang disepakati. Ya, kita harus kembali selalu ke kesepakatan dulu. Kata Imam Abu Ubaid, ya'rifuhu 'alimuhum wa jahiluhum. Orang alim dari penduduk Madinah dan Makkah tahu tentang perkara ini. Dan orang yang jahil di antara mereka, yuba'u fi aswaqihim, diperjualbelikan di pasar-pasar mereka. Wa yuhmalu 'alaihi wa yuhmalu 'ilmuhu qarnun ba'da qarnin. Lima sepertiga, afwan. Ya. Maksudnya tadi 16/3 ya. 5,3. Jazakallahu khair. 5,3 ya. Dan ilmu tentang hal ini, yuhmalu ilmu qarnan ba'da qarnin, dibawa turun temurun dari generasi ke generasi. Jelas? Ya. Baik, ini perkataan Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Ya. Dan di atas perkara inilah kemudian para ulama madhab menukilkan, di antaranya Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, syarah dari kitab Minhajut Talibin yang kita pernah bacakan pada awal Ramadan kemarin. Baik, satu sa' ya, Pak. Jelas? Jelas ya? Ini ukuran. Meskipun nanti masih ada titik yang abu-abu juga di sini, Pak. Apa itu? Ritel. Ritel itu apa sih? Satuan. Satuan juga, ya. Tapi berapa ukurannya? Sabar, ya. Akan dijelaskan nanti. Titik kesepakatan tentang itu juga. Saya bacakan dulu perkataan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Beliau mengatakan tentang perkara ini. Penjelasan ini. Kata beliau, wal i'tiradu ala ahli al-madinati fi sa'ihim wa muddihim kal mu'taridi ala ahli Makkah fi mawdi'i Safa wal Marwata. Kata Ibnu Hazm, orang yang mengkritik, membantah penduduk Madinah dalam ukuran mereka sa' maupun mud, itu seperti orang yang membantah penduduk Makkah tentang letak Safa dan Marwa. Dia berangkat haji atau umroh lalu mengatakan salah tempat ini, Safa bukan di sini, Marwa bukan di sini. Dia kiri kanan protes sama orang Makkah. Siapa yang lebih tahu, dia atau penduduk Makkah? Ya, penduduk Makkah tentu saja. Ahlu Makkah tak terlebih syu'abiha. Penduduk Makkah lebih tahu tentang lorong-lorong di kota Makkah, kan gitu ya? Ya. Apalagi Safa dan Marwa. Tiap hari mereka turun-temurun berangkatnya, ya, sa'inya dari situ, kan gitu. Kok bisa datang orang baru, ya, anak kemarin sore katanya, bau kencur, ya, ya, cabe-cabean, kok tiba-tiba mengaku gitu, ini bukan Safa, pindah, geser, gitu. Ya, gak benar itu, ya. Ini kata Imam Ibnu Hazm, paham ya, orang yang mengkritik Ahlul Madinah, maka dia seperti mengkritik penduduk Mekah soal Safa dan Marwa. Baik. Pertanyaannya sekarang, ritel ini berapa satuannya, ya? Karena ritel terbagi beberapa bentuk. Ada ritel Mesir, Mesir Baghdad dan sebagainya, ya. Maka dinukilkan kemudian, ya, perkataan para ahlul ilmi bahwa yang dimaksud dengan ritel di sini adalah ritel Baghdadi. Ritel Baghdadi, ya. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan dari para fuqaha, ya. Kebanyakan dari para fuqaha. Yang kelima, rifal yang merupakan satuan, yang merupakan pembanding dari sa, habis waktu Pak, adalah rifal Baghdad. Ya. Nah, berapa ukurannya ritel Baghdad? Ya. Terjadi perbedaan pendapat. Ini disepakati. Ritel Baghdad disepakati. Ya. Adapun ukurannya, ya, para ulama berselisih pendapat tentang ukurannya. Dan yang paling kuat, ya, yang paling kuat bahwa dia adalah 128 4/7 dirham. Nah, ya, ini pendapat yang sahih dalam madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, dan satu pendapat dari madzhab Imam Malik, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz ke-21 halaman 53, dan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juz ke-4 halaman 168. Ritel Baghdad ukurannya adalah 128 dirham plus 4/7, atau 128 4/7 dirham, ya. Mi'atun wa thamaniyah wa ishrina dirhaman wa arbatu asba'i dirhamin. Dapat Pak ya? Baik. Kalau begitu sudah terbayang sekarang. Berapa ukuran satu sok Pak? 5,3 dikali 128 4/7 dikali dirham. Ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Satu so adalah 5,3. Kenapa? Karena satu so 5,3 rital. Ritalnya adalah 128 4/7. Ya. Dirham, karena memang dia dirham satuannya. Paham, Pak, ya? Baik. Dan telah kita debutkan kemarin bahwa dirham ada perbedaan pendapat. Dirham ada berapa pendapat kemarin? Berapa yang paling yang punya catatan? Satu dirham berapa? Ada yang 2-3 gram, ya, Pak? Toyar nih. Ada lagi? Masih ada nih mungkin di belakang? Sudah dihapus? Oh iya. Apa, Pak? Kan ada 625. Berapa? Ya, itu gramnya, ya. Untuk 200. Jadi tinggal dibagi 200. Berapa? Mana kemarin, ya? Ini. Ya. Dirham, Pak. 3,125. Ini Hanafiyah. Ya. Imam Abu Hanifah 3,125. Ya. Kemudian jumhur mengatakan 2,975. Syekh Utsaimin 2,92. Mana ada kan? Abdullah Al-Ghufaili 2,97 gram. Saya ulangi, kemarin kita dapatkan penjelasan tentang dirham, ya, yaitu yang terkecil, kemarin kita pilih kan terkecil kemarin apa? Si Abdullah Tayyar. 1 dirham 2,3 gram. Makanya dikali 200 dinar dirham jadinya 460. Iya. Dikali berapa? Dikali 460 maksud saya. Dikali 460. Jadinya afan. 23 dikali 200 jadinya 460. Astagfirullah, ya. Mohon maaf nih. Jadi dirham satu dirham menurut hitungan yang paling kecilnya Syekh Abdullah Thayyar 2,3 gram. Ya. Kalau madhab Abu Hanifah yang tertinggi, yang maksimal dia ukurannya 3,125 gram. Pendapat jumhur pertengahan 2,975 gram. Pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa nisab perak adalah 590 jadinya 2,92 gram. Ya. Pendapat Al-Ghufaili 2,97 gram. Ya. Maka tinggal masukkan ke sini, Pak. Untuk dapatkan ketentuan dan aturannya. Ya. 5,3 kali 128. Coba dikali dulu ini, biar sederhana. 5,3 dikali 1,2,8. Berapa Pak? Atau 1,28 1,28 4/7 dulu berapa? 4/7 dikali 1,28. Sekian. Berapa? 4/7 kali 1,28. Berapa? 1,31. Berapa? 4/7 kali 1,28 kan gitu Pak? Ya. 1,28 4/7. Iya, 1,28,5. Iya, koma berapa? Ya. Satu delapan koma lima sekian gitu ya, ya pembulatan ya, ya 1,28 ya kali dirham. Sekarang kali 5,3 kali 1,28,5. Kita pakai pembulatan saja. 5,3 berapa? 6,81 84,4. Nah, kali dirham yang ada di atas. Sebenarnya sudah kelihatan mana yang mau dipilih sih sebenarnya, ya. Dari poin lihat dirhamnya ada 5 nukilan khilaf seputar ukuran dirham. Kalau kita mau tuliskan tinggal hitung 1 2 3, 4, 5. 681,4 dikali dirhamnya Toyar, Syekh Abdullah Toyar, 2,3 gram. Berapa jadinya, Pak? Yang lain hitung yang bawahnya supaya pembagian kan. Berapa? 4 156 poin 28. Ush, kok bisa begini? Benar ini? Ya. Enam delapan satu koma empat dikali 2,3. Yang kedua, kali 3,125. Ya. Yang lain hitung yang bawah. 21,29,375. Dikali 2,975. Ada yang sudah hitung tadi? Yang mana? 2,97? Oh belum. Dibagi saja supaya tidak nunggu satu orang. Dua kosong, dua tujuh, koma satu enam lima. Nomor empat, dikali 2,92. Sembilan belas. Kok bisa? 1900, maksudnya gitu. 19.800 97 kebanyakan nih. 92. Ini mungkin ya. 1989 688. Kok terjadi beda? Ah? Mungkin satu Cina, satu Korea ya? Ya? Kalkulator. Ini berarti berapa? 688. Kali 2,92. 2023. Kali 2,97. Oh. Oh iya iya. Sudah ya, sudah. Ya. 1,5 kilogram. Syekh Abdullah Thayyar, kalau kita ikuti ukuran yang terendah, yang tertinggi 2,12 kilogram. Yang tertinggi itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kita pakai apa yang disebutkan dari standar ini untuk menetapkan ukuran yang disepakati, ya, yaitu bahwa satu sok 5 ritel, 5 seperti atau 5,3 ritel. Artinya satu mud adalah satu mud. Enggak, satu mud 4 sok. Seperempat sok. Dan satu mud itu adalah 1,3 ritel. Berarti kalau satu sok 4 kali 1,3 jadinya 5,3 gitu. Ini disepakati. Nah, ini bilangan yang kita dapatkan kalau kita mengukur dengan perbedaan pendapat seputar dirham, ya, dari satuan yang disebutkan. Tapi tadi kita lihat sekarang dengan keterangan ini, gimana? Sama nggak? Apa dipaksakan sama? Ya, kita lihat ini ukuran. Kok ujungnya beda-beda nih, ya? Syekh Abdullah Al-Ghufairi yang terendah kemarin kita sebutkan 2,35. Syekh Abdullah Thayyar 225. Ya, ya. Taib. Sekarang pilihan antara ini dengan itu berarti. Ini beda nih. Kalau kita urutkan di sini, Syekh Abdullah Thayyar nomor 1. Hayy Akbar. Ya. Ini berapa? Ya. Jadi kita hanya menerapkan apa yang ada dari perkalian ini. Rumusnya adalah satu sok diperbandingkan dengan dirham adalah ya Rital Baghdadi ya itu tadi dikali 5,3 dikali dirham atau harga dirham sesuai dengan ukuran yang disebutkan di atas tadi. Dapatnya seperti ini. Beda dengan ini, ya. Mana yang lebih tinggi? Ini lebih tinggi, ya. Baik. Nah, sekarang sekali lagi kalau kita dapatkan sini kita dapatkan antara 1,5 kg sampai yang tertinggi 2,1 kg. Kalau di sini tertinggi antara 2 kg, 2,0 gitu ya. Atau 2 kg sampai 3,25 kg. Kok enggak matching ini? Ya. Ya. Enak ini? Iya, lebih sedikit kan? Lebih enak, ya. Maka mengeluarkan sok, ya, enak yang mana pak kelihatannya? Ya, untuk mengeluarkan soknya, kita pilih yang mana? Yang ini atau yang itu? 1,5 yang terendah betul, ya. Tapi ingat, untuk mengeluarkan, kita pilih yang tertinggi. Untuk menyatakan wajib zakat, kita gunakan yang terendah untuk nisabnya. Jadi kalau begitu, pilihan ada antara 2,1 sampai 3,25. Kita ambil yang terendah diabaikan untuk zakat fitr, yaitu antara 2,1 kg sampai 3,25 kg. Kalau konversi liter berapa tadi? Sama dengan 2,16 kan? Berarti 2,6 ya, sekitar 2,8 lah pak ya. 2,8 liter sampai 4 liter ya, antara 2,8 liter sampai 4 liter. Itulah ukuran zakat fitr. Ya? Ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahannya, Pak ya. Kita ambil pertengahan. Tapi ini ukuran ya. Yang bayar 4 tentunya jelas sudah lebih. Yang bayar 2,8 ya, ambil yang terendah, kan gitu. Ambil yang terendah. Kalau tadi kemarin teman-teman rata-rata 3,5, 3,5 sudah lebih itu ya, insya Allah. Ya. Jadi itu ukurannya. Tapi ini untuk zakat fitr. Adapun untuk ini berlaku yang tertinggi ini kita ambil untuk zakat fitr dan fidyah serta kafara yang semuanya dikeluarkan, sifatnya mengeluarkan. Adapun untuk mengukur zakat pertanian, justru ambil yang terendah. Ya, berapa yang terendah? 1,5 sampai 2. Jadi berapa jadinya, Pak? Kali 300 sok. Antara 450 kg. Sampai 600 kilogram. Ya. Itu ukuran yang wajib zakat atau nisab dari tanaman pertanian. Tentunya akan beda kalau ini dikalikan. Ya. Kalau ini dikalikan akan beda, tapi kita ambil yang sana. Kalau ambil yang ini akan lebih besar lagi, ya, antara yang tertentu ini 62 kilo, ini paling paling rendah ini 2,035, jadinya berapa? 6 610 ya, 610 kan ya, sama yang tertingginya 3 ini berarti berapa? 2575 975 kilogram, antara 610 kilogram sampai 975 kilogram itu nisab tanaman pertanian. Kalau di sini kita ambil paling rendah berarti 610. Kalau yang dirojikan Abdul Abdullah Toyar, ya, ini dia 675. Kalau kita lihat hitungan dari sini, jadinya yang terendah antara 450 kilogram. Kembali terjadi perbedaan, ya. Maka selalu kita ambil yang hati-hatinya, ya. Kita akan lihat bahwa ini kok beda sekali dengan yang di atas, yang disebutkan di atas, yaitu tadi. Karena kalau kita konsekuen ikuti hitungan ini, ya, ya, kecuali kalau ternyata ada perbedaan antara HP merek Cina dengan HP merek Korea, nah itu di luar tanggung jawab redaksi, ya. Baik. Jadi kesimpulannya, tambah bingung Ustaz. Ya, kaidah yang tadi disebutkan bahwa kita mengambil seorang amil mengambil apa yang mudah bagi umat. Ya, jadi kalau ada yang ambil pertengahan dia terima, ada ambil yang kadar sedikit pun diambil ukuran yang tinggi pun diambil gitu. Paham ya? Tapi kalau dia ambilnya yang wajib untuk mengeluarkan zakat, maka dia ambil yang terendah untuk dia menghitung nisabnya. Kalau untuk dia serahkan, dia ambil yang tertinggi itu lebih abra' lidzimmah, ya, wa ahwat lidin, lebih menggugurkan kewajiban dan lebih berhati-hati dalam perkara agama. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Cukup ya kalau gitu. Ya. Baik. Ini pembahasan kita tentang masalah zakat atau ukuran sok yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang selesai dan dari syaitan. Allah dzul basdiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sedikit bahwa ingat ini tadi ada sampai di sini masih ijma ya. Ya. Sampai di sini yang sudah ada perbedaan pendapat. Makanya mungkin terjadi perbedaan seperti tadi ini. Karena adanya perbedaan pendapat. Mungkin ada hitungan yang lain ya, tapi ini disepakati satu rito ya. Jadi iya, memang tidak, enggak ada yang seperti itu. Itu amalnya Anas bin Malik. Ya. Adapun asalnya fidyah dalam ukurannya disebutkan adalah mud dan sok, yang bukanlah dimaksud nasi kan, gitu pak? Boleh pak, silakan. Sudah ditutup majelisnya, kita cara santai saja soal jawab. Jadi pertanyaan tadi Abu Alifa bahwa apakah boleh fidyah dalam bentuk bahan mentah gitu? Bukankah yang masyhur kita ketahui bahwa dia dalam bentuk makanan jadi karena untuk memberi makan bagi fakir miskin, ya. Baik, kita mengatakan kalau begitu bagaimana dengan zakat fitr? Boleh untuk bahan jadi juga? Zakat fitr. Pertanyaan, boleh enggak zakat fitr kita dalam bentuk nasi kebuli? Astagfirullah. Saya tidak bermaksud apa-apa, cuma teringat kebetulan. Teringat begitu ya. jadi ingatan bawah sadar gitu tadi Pak. Afwan, ini tidak ada maksud apa-apa. Ya. Pertanyaannya tadi, tolong dijawab. Bagaimana, boleh enggak zakat fitrah dalam bentuk makanan? Boleh? Enggak boleh. Loh, hadisnya tu'matan lil masakin. Memberi makan kepada fakir miskin. Iya kan? Memberi makan. Boleh dong kalau begitu. Terjadi perbedaan pendapat di antara hadirin. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar tidak boleh. Bahan, Pak. Iya. Yang ingin saya ajarkan, yang ingin saya ingatkan, bahwa kalimat tu'mah tidak mesti berarti harus dimakan langsung. Yang siap saji, siap makan. Sebab kalau itu terjadi, berarti semua keterangan yang datang dalam penjelasan makanan bagi fakir miskin, yang dimaksud adalah Kentucky Fried Chicken. Salah lagi kita ingat. Mikdilah. Ya. Kenapa? Karena dia makanan cepat saji kan begitu ya? Tinggal mangap saja. Sudah jadi kan? Iya enggak? Nanti orang Padang cemburu Pak ya, enggak disebut nasi Padang. Artinya, tu'matan itu umum. Mungkin jadi, mungkin tidak. Tetapi yang benar, karena kaitannya pemilikan kepada fakir miskin, adalah bahan yang menjadi makanan mereka. Itu yang mutabadir dalam urfu syar'i. Bukan makanan siap jadi. Paham ya? Itu standar yang harus diingat. Oleh karena itu, Syekh Shalih bin Fauzan dalam Muntaqa Fatawa menukilkan bahwa jumhur ulama mengatakan fidyah puasa tidak boleh dengan bahan makanan jadi. Tidak boleh. Jumhur berpendapat tidak sahnya. Bahan makanan mentah gitu. Dan pendapat ini didasarkan kepada keterangan tadi yang mengatakan bahwa penjelasan tentang fidyah datang dalam bentuk ukuran mud atau sok. Yang dia ukuran apa itu? Bahan yang diukur dengan mud itu atau nasinya? Secentong, dua centong. Enggak kan? Seandainya nasi makan jadinya. Atau roti kalau di sana. Berarti satu lembar roti, dua lembar roti. Kan gitu ya? Bukan mud. Ketika ada mud berarti dia penjelasan tentang bahan makanan. Dengan itulah, dengan dasar itulah jumhur berpendapat fidyah tidak sah kecuali dengan bentuk bahan makanan. Ya, sebagian berpendapat boleh. Ya, dengan dasar perbuatan Anas bin Malik ketika beliau sudah tua tidak mampu berpuasa, maka dia mengundang 30 fakir miskin dan memberikan mereka makan dan mengenyangkan mereka hari itu. Ya kan? Baik, itu amalnya sahabat. Apakah semua setuju, sahabat? Ya. Sebagian mengatakan, ya amal Anas bin Malik dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Tidak, ini diamalkan Anas di masa tuanya. Berarti sahabat rata-rata sudah wafat. Karena Anas bin Malik termasuk sahabat yang diberikan usia panjang karena doa Rasulullah. Paham ya? Jadi bukan, tidak bisa bilang, oh amalnya Anas bin Malik dan ijma' suku di para sahabat. Enggak. Sahabat yang lain, jumhur berpendapat bahwa bahan maka makanan. Maka lebih aman seperti kata Syekh Shalih Fauzan dalam Muntaqa Fatawa, lebih aman adalah dengan apa? Bahan makanan fidyah. Kenapa? Tamlik lil masakin, pemilikan kepada fakir miskin. Kalau saya berikan dia nasi bungkus, Pak. Ya, nasi Padang. Milik dia juga itu. Ya, kita berikan untuk fakir miskin kan? Tapi kata Syekh Shalih Fauzan, pemilikan yang terbatas manfaatnya. Kenapa? Dia harus habiskan hari ini. Itu bayangkan jika saya tidak dapatkan di satu kampung kecuali satu fakir miskin dan utang puasa saya 30 hari, saya bawa 30 nasi bungkus ke orang tersebut, nih makan gitu, iya Pak. Apa yang terjadi? Imma makanan itu basi kalau dia simpan, ini hak saya kok, cuma saya orang miskin di kampung ini kan, mana yang lain nggak ada kan, atau dia terpaksa sedekah kepada orang kaya nih, iya kan. Kan gak mungkin dihabisin. Gak bisa kan Pak? 30 bungkus masa bisa dihabisin. Sehingga kata para ulama, pemilikan yang qasirah, ibaratnya kita paksa dia untuk pingsan sampai muntah-muntah untuk makan. Iya enggak? Haus habis waktu itu juga. Bandingkan jika kita berikan bahan mentah. 30 bahan mentah untuk satu hari tadi, satu sok 30, taruhlah 1,5 ya, atau taruhlah 2 kilo ya, berarti 1 kilo lah, dikali 30, berapa? 60 kilogram beras. Hidup berapa lama itu Pak? Bisa 2 bulan hidupnya, ya kan? Subhanallah, pemilikannya betul-betul bermanfaat. Bermanfaat bagi fakir miskin dibanding tadi dipaksa dia untuk mati kekenyangan. Setelah itu, ya namanya juga orang miskin, ada yang dimakan alhamdulillah, tidak ada tidak apa-apa. Memang kamu orang miskin. Begitu Pak? Kan enggak kan? Keluar dari tujuan syariah. Iya kan Fidya kan? Lihat faedahnya ini. Ini Syekh Shalih Fauzan sebutkan ya. Meskipun boleh mengatakan lebih ahwat, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Karena jumhur mengatakan bahkan tidak sah. Paham ya? Dengan ilustrasi itu gampang atau tampak kepada kita kan bahwa ternyata memang fidya. Makanya kita usulkan bahwa panitia amil pun siap menerima fidya karena dibagikan bersama dengan zakat fitr gitu. Ya, dan saya pernah sebutkan kejadian yang terjadi dengan saya pribadi ketika kami sedang itikaf di masjid di pondok itu, tuh ada yang telepon dari daerah. "Ustaz, saya mau bayar fidya nih." "Loh, kenapa Pak? Istri saya gini." "Oh, begitu." "Tapi kan saya tidak mungkin kirim makanan nasi bungkus di sana Pak. Saya maunya dibagikan di sana saja di pondok sini." "Oh, boleh Pak kalau gitu." "Tapi saja sekarang hukumnya bahwa sebenarnya yang benar adalah dalam bentuk bahan makanan." Ya. Saya pikir nasi bungkus Ustaz. "Tapi gak apa-apa. Di sini nasi bungkus saya bilang harganya 10.000 nasi bungkus. 10.000 sudah bagus ya dulu ya. Sudah lumayan. Kalau di Jakarta tentunya beda kan." "Oh, kalau begitu saya kirim 300.000 ya Ustaz." "Ya, boleh Pak. Nanti amanahnya saya ambil, saya pegang, tapi saya beri bahan makanan Pak." "Oh iya, jazakallah khair Ustaz," gitu. Maka dia kirim 300.000. "Saya beli beras 2 karung, tambah telur 3 rak. Saya kirimkan ke 2 saudara kita yang kehidupannya, rumahnya reot dan sebagainya, subhanallah. Pekerjaannya tukang becak, narik becak. Saya bawa 2. Kaget mereka, "Lu apa ini Ustaz?" "Ya ada yang kasih hadiah Pak. Ada yang kasih." Lihat manfaatnya luar biasa kan? Dengan kalau dibelikan makanan nasi bungkus, 300 habis satu hari. Ya kan? Kalau satu keluarga mau makan, sampai muntah-muntah mereka. Ini 2 keluarga Pak. 1 bulan bisa. Iya enggak? Subhanallah, pemilikan yang luar biasa, manfaatnya. Ya. Jelas ya? Jadi fidyah dengan bahan mentah. Ya kan ma'fu insyaallah. Kita melihat apa yang waktu itu rajih kan. Ya, cuma mungkin orang bilang juga ini fikih mainstream lagi. Mainstream. Ya, di luar kebiasaan. Tidak, kita kembali kepada hukum syariat. Perkara ini memang diperselisihkan di antara para ulama. Kita tidak nafikan ada yang perselisihan. Tapi dalam perkara ini kita lebih memilih pendapat jumhur ulama. Ya. Dengan pertimbangan dalil-dalil yang mereka sebutkan gitu. Fal haqqu haqqu ay yuttaba. Dan seorang dalam perkara kewajiban menjaga apa yang betul-betul bisa menjaga ya dirinya dari api neraka. Lebih berhati-hati kan gitu ya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, kami pun dulu begitu. Ya, sebelum baca muntaka fatwa, sebelum bandingkan dengan fatwa ulama yang lainnya, kita pun seperti itu. Ya. Fidya terus gitu. Fidyanya pun dalam bentuk bahan makanan, tapi setelah tahu ya kita coba perbaiki berikutnya ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada batasan sama jadi zakat mal demikian pula zakat mal ini ya. Kalau zakat mal ada khilaf, sebagian mengatakan harus dibagi 8. Jumlah uang tersebut dibagi 8 asnaf. Dibagi 8 asnaf, setelah itu dari 8 golongan ini rata, barulah kemudian jadi ada 8 amplop maksudnya. Setelah itu barulah kita susun nama-nama yang berhak untuk setiap amplop. Dibagi di antara mereka. Faham maksudnya? Kan zakat harta itu dia sepakat para ulama diberikan kepada 8 golongan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amila ya. Alaiha wal mu'allafatu qulubuhum ya wa fir riqabi ya wa fi sabil wa ibn sabil wal gharimina wa fi sabil wa ibn sabil ya. 8 golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah ya. Maka kalau begitu zakat harta dibagi 8 amplop dulu, ini pendapat sebagian ulama. 8 amplop dulu. Harus artinya menurut mereka harus memenuhi 8 golongan. Maka bagi 8 amplop dulu. Setelah itu kita bagi, lihat kita punya list sekian orang yang masuk amplop sini, sekian orang masuk amplop sini, baru dibagi. Paham ya? Ya. Tapi yang benar dalam pendapat para ulama bahwa yang seperti ini bukanlah keharusan. Kita melihat skala prioritas. Seperti fakir miskin ya, itu prioritas. Kemudian budak yang ingin memerdekakan dirinya itu prioritas. Orang yang berutang bukan untuk konsumtif, berutang untuk kemaslahatan, mendamaikan orang ya, dan dia kasih uang ya orang supaya apa? Tidak berkelahi dan sebagainya, bentuk islah didahulukan. Ya. Dan tentang kriteria amil, sebenarnya pembahasannya juga dalam pembahasan ini, mungkin saat beliau nanti bahas, bahwa amil itu bukan berarti setiap yang bekerja membagikan zakat dapatkan bahagian. Amil yang dimaksud oleh para ulama yang disebut dalam ayat ini adalah amil yang ditunjuk oleh penguasa, disebut jabaya wa as-su'aya, tukang bagi zakat atau pengumpulan, jadi yang diangkat resmi oleh pemerintah. Adapun yang di masjid-masjid, dia sifatnya tabarru. Sifatnya adalah sosial, ikut terlibat untuk mendapatkan pahala dan sebagainya, maka tidak dapatkan bagian amil. Yang perlu kita ingatkan di sini. Ya. Jadi amil itu hanya amil yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan ya berkaitan dengan zakat yang batin yang zahir gitu. Ya, yang zahir biasanya. Meskipun mereka juga boleh mengambil zakat yang batin ya. Tetapi amil itu yang seperti tadi. Jadi tidak semua orang yang terlibat dalam zakat dia ya dapatkan bagian seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, ini informal saja, yang bertanya silakan. Karena kita khawatir besok sudah lebaran nih. Bukan khawatir. Ya, antara khawatir dan berharap. 8 golongan. Ya. Apa saja? Atau kenapa harus 8? Atau ya kalau hanya 3 saja. Iya, jadi yang benar tidak harus membagi 8 amplop. Yang benar. Ya. Nasi zakat mal ke orang tua yang benar tidak boleh, Pak. Iya, karena orang tua itu wajib kita tanggung. Kalau dia miskin wajib kita tanggung. Kalau dia kaya ngapain dikasih? Gitu. Kalau dia kaya kita wajib tanggung. Dan setiap yang wajib ditanggungkan kita tidak boleh dapatkan zakat. Agar jangan sampai menjadi hilah untuk mengabaikan tanggungannya dengan mengatakan, Bapak kan sudah dapat zakat, masa dobel-dobel? Padahal yang mana yang lebih utama baginya? Yang wajib. Itu tanggungan, kita wajib menanggung orang tua kita yang miskin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Batasan apa? Oh ya, batasan tanggungannya, apa? Yang pertama tentu saja yang dinafkahi, jelas ya. Dinafkahi seperti istri, anak, ya. Gitu. Kemudian yang kedua, sebagian mengatakan bahwa dia baitu, ya. Di bawah satu naungan. Ya, juga di bawah satu naungan, ya. Ya, dinafkahi dan juga ditanggung, ya, dalam bentuk satu tempat gitu, ya. Termasuk juga misalnya kita dia di tempat yang lain tapi di rumah kita juga. Di rumah kita juga yang kita kirimi bantuan dan sebagainya ya. Maka itu berarti termasuk dalam satu rumah, satu buyut gitu ya. Enggak termasuk tanggungan. Boleh. Boleh. Iya. Ya, kemarin ada yang nanya kan di grup tentang masalah saudara perempuan. Ya, saudara perempuan saudara kan harus saling menyantuni. Kalau ada saudara yang miskin, ya, saudara yang lainnya menutupi. Sebelum orang lain, saudaralah yang lebih berhak untuk membantunya, ya, menanggungnya. Nah, tapi perlu dilihat kalau dia saudara perempuan, kalau dia saudara laki-laki, berarti tidak berhak mendapatkan zakat, baik dia sudah menikah maupun belum. Jelas ya? Tapi kalau dia perempuan, ya, dilihat. Kalau dia sudah menikah dan ternyata suaminya yang wajib menanggungnya miskin, berhak kategori mendapatkan zakat, maka dia boleh diberi zakat kepada saudara perempuan kita itu, boleh dapatkan zakat. Tapi kalau dia tidak menikah atau sudah janda, ya, maka kita lah yang menanggungnya, maka tidak boleh dapat zakat. Tetapi tetap menanggung, bukan berarti tidak boleh zakat, berarti tidak perhatikan maksudnya. Bukan begitu ya maksudnya. Artinya bahwa kita lah yang punya kewajiban untuk menanggung, memperhatikan dia. Karena dia sekarang tidak punya suami, tidak punya yang menanggungnya. Maka kerabat terdekat ya yang menanggungnya. Bukan berarti, loh, kamu kok kasih zakatnya ke saya setelah saya janda? Ketika saya masih punya suami, kok dikasih zakat ke saya? Kita jelaskan begini, biar tidak salah paham. Ya, justru ketika kamu janda, kamu tidak hanya dapatkan zakat. Saya harus santuni terus. Kapan kamu butuh, saya bantu. Asalkan saya berkecukupan juga, kan? Saya mempunyai kelebihan, kan gitu ya? Itu tujuannya. Mengapa orang yang ditanggung tidak boleh dapat zakat? Tujuannya itu. Karena zakat pertanggungan yang sifatnya setahun saja kan? Setahun saja. Itu haulnya kan begitu ya? Sedangkan tanggungan, ya seterusnya. Jangan sampai orang karena ketika dia mengatakan boleh, zakat diberikan kepada yang wajib kita tanggung. Dengan itu dia menggugurkan apa yang justru sangat diharapkan oleh mereka. Dengan itu dia melepaskan diri dari tanggung jawab. Toh saya sudah kasih zakat kok, gak ada syukurnya. Gak boleh. Itulah tujuan syariat mengapa orang yang ditanggung tidak boleh dapat zakat. Bukan berarti mengabaikan mereka. Ya? Bukan berarti mengabaikan mereka. Tapi tujuan itu tadi. Justru untuk melindungi mereka. Gitu. Jadi kalau ada kesalahpahaman dari kerabat kita, disampaikan dengan baik. Oh, ternyata kita justru cinta sama dia, maka kita tidak berikan zakatnya kepada dia. Zakatnya untuk yang lain. Tapi tanggungan kami yang menanggung. Gitu. Jelas ya? Allah alam bisawab. Ada yang lain lagi? Ya, enggak ada kewajiban zakat. Ya. Kalau begitu ditanggung oleh Baitul Mal, Pak. Baitul Mal. Tanya, ya. Kitalah kaum muslimin yang wajib membantu mereka. Ya, masih ingat tentang kisah seorang laki-laki yang mencelakakan dirinya dan istrinya pada siang hari Ramadan, dia menggauli. Kata Nabi, "Ya Rasulullah, ahlaktu. Ahlaktu, wahai Nabi. Saya binasa dan saya telah membinasakan orang lain. Kenapa? Waqa'tu ala imra'ati. Saya menggauli istri saya pada siang hari Ramadan." Maka disebutkanlah kewajiban dia untuk apa? Membebaskan budak. Oh, enggak ada budak. Ya, kalau begitu puasa 2 bulan 60. Ya Rasulullah, sebulan saja enggak nahan gitu. Mau suruh 2 bulan puasa, batal terus jadinya. Ya? Maka nanti kalau begitu sedekahlah 60 falak ya, 60 berarti. Ya, karena ya 2 kali itu ya. Tidak disebutkan begitu. Ya, baik. Dia pikir, "Ya Rasulullah, mau sedekah apa? Karena kamu sedekah pada orang paling miskin, orang miskin." Kata Nabi, "Di kampung saya orang paling miskin." Lah, udah miskin nekat. Ini orang miskin paling nekat ini, Pak ya. Subhanallah ya. Tapi apa yang terjadi? Nabi akhirnya diam. Mau apa lagi? Wajib sedekah enggak bisa ya. Sampai tiba-tiba datang seseorang menyerahkan ya zakatnya atau sedekahnya dengan ukuran yang pas untuk kafarah orang tadi. Maka Nabi mengambil, "Mana si bulan tadi tuh?" Ya. "Saya ya Rasulullah, sini. Ini ada sedekah. Ya, sekarang saya berikan kepada kamu. Untuk kamu apa kan? Makan untuk kebutuhanmu dan selebihnya sedekahkan untuk membayar kafarah." Sebenarnya harusnya disedekahkan semua kan, Pak? Ya kan? Kepada fakir miskin. Tapi berhubung dia juga fakir miskinnya, dia juga berhak dapat gitu. Jadi ambil untuk bagianmu dan serahkan sisanya bagi fakir miskin yang lainnya. Subhanallah. Selesai kafarahnya. Ya, mana ya? Jadi kalau terjadi kenekatan seperti itu, ya kebetulan ada yang tahu, ada yang dengar, beritahu saja, kita urunan kan begitu Pak ya, untuk bayar kafarah. Baik. Ada lagi? Ya, cukup ya Pak ya? Ya. Ya, nanti ada lagi bagian dari pembahasan ini dari Ustaz Abdul Bar. Allah Ta'ala mudah-mudahan beliau bisa hadir sama kita, yang detailnya mungkin bisa lebih lanjut kepada beliau. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.